dan beriring salam, yang beriring salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada para istri, karib kerabat, anak keturunannya, serta para sahabat, para tabi'in, dan yang mengikuti mereka dengan istiqamah dan setia sampai hari kiamat. Semoga kita termasuk di antara yang mendapat, dengan harapan suatu saat di hari kiamat kita diizinkan mendapatkan syafaat. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyarul kiram, masih bersama Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Kebersamaan yang mudah-mudahan melahirkan iman, dan mudah-mudahan Allah izinkan kita mendapatkan pahala, kemudian suatu saat kita berjumpa dengan beliau. Amin ya rabbal alamin. Masih dalam babu fardhi shalah allazi dalla al-kitabu thumma as-sunnah 'ala man tazulu anhu bil 'udzur. Bab kewajiban salat yang mana Al-Qur'an dan sunnah menunjukkan bahwa salat itu tidak diwajibkan atau hilang kewajibannya dengan uzur. Dan kepada siapa orang yang, di mana sunnah juga menunjukkan bahwa ada orang yang salat tidak diwajibkan karena maksiat atau dengan maksiat, tidak dituliskan. Sampai pada alinea ke-349 kemarin, ketika Imam Asy-Syafi'i rahimahullah menyebutkan atau meriwayatkan dari gurunya Imam Malik ibn Anas, dari Abdurrahman ibn Al-Qasim ibn Muhammad ibn Bakar Siddiq, an abihi, dari bapaknya Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq, an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, wa zakarat ihramaha ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam, di saat dia menyebutkan tentang waktu ihramnya bersama Nabi, yaitu di Haji Wada tahun ke 10, masya Allah, terakhir pak ya, haji perpisahan bersama Nabi alaihissalatu wassalam. Wa annaha hadat, ketika beliau berihram tiba-tiba datang haidnya. Fa amaraha, lalu Nabi alaihissalatu wassalam perintahkan kepadanya, an taqdiya ma yaqdil hajj, yaitu melakukan, yaitu taqdiya di qada. Qada itu bisa dengan makna ada. Tapi kalau sudah masuk istilah fikih nanti, kalau sudah diistilahkan, lain artinya lagi. Ya, misalnya qada, kalau menurut istilah nanti, melaksanakan sesuatu setelah lewat waktunya. Ya, ya Pak ini ya. Kalau ada, ya tepat pada waktunya. Itu qada setelah. Misalnya puasa, wajibnya kan di bulan, betul, Ramadan. Ah, tidak salah tuh, alhamdulillah. Di bulan Ramadan. Nah, saat tak boleh puasa di bulan Ramadan, kerana uzur, musafir, sakit, haid, nifas, dan seterusnya, maka di qada di bulan lain. Itu namanya qada. Atau seseorang karena satu dan lain hal, misalnya tadi salat sunat subuhnya tak sempat, tak terkejar misalnya, tak tu tak dapat, lalu dia ingin juga dapat itu, maka diriwayatkan di qada setelah salat subuh. Sebagian ulama menganjurkannya setelah syuruq, setelah syuruq, saking ininya, saking tingginya keutamaan dua rakaat subuh ini. Nabi tak pernah meninggalkannya sekalipun musafir. Sekalipun musafir. Pada sholat sunat di waktu musafir gugur ya. Tapi kalau ini tidak digugurkan oleh Nabi alaihi salatu. Ini namanya qada. Kalau tadi itu namanya ada. Jadi ada kata-kata kalau tunjukkan makna lugawinya ini. Tapi kalau tunjukkan makna istilahnya ini. Sama juga dengan kata-kata bid'ah. Salah sebut pula saya. Tentu mulai risaunya. Ya, bid'ah. Jadi ada tunjukan bahasa dan ada tunjukan istilah. Ada istilah yang sifatnya syar'i, ada istilah yang sifatnya lugawi. Lugawi. Oleh itu, kaum muslimin dan muslimat, ketika kita melihat orang mengatakannya sebagai istilah, maka dia akan terlarang. Dalam agama, kalau urusan dunia, disuruh. Bahkan diwajibkan. Dalam sebagian diwajibkan. Tapi kalau menurut istilah syar'i, dilarang. Dilarang. Maka bila ada ulama misalnya membagi, dinisbatkan sebagian ulama kepada Imam Syafi'i misalnya, beliau ketika dinisbatkan bahwa ada bid'ah yang mahmudah, ada yang bid'ah yang mazmumah, bahasa beliau jelas, yaitu wabayyinun fi lisanil Arab, jelas menurut lisan orang Arab. Lisan itu apa? Lidah. Lidah untuk apa? Untuk berbicara. Berarti menurut pembicaraan orang Arab, bahasanya. Ya, berarti ini hakikat lugawi. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Ada yang terpuji, ada yang tercela. Yang terpuji, makanya ketika mereka menyebutkan yang terpuji, tafsirnya adalah yang sesuai dengan syariat terpuji. Yang tak sesuai, tercela. Kalau Ibn al-Izban al-Salam menyebutkan yang sesuai dengan tunjukan dalil, terpuji. Yang menyalahi dalil, tercela. Berarti tidak ada salah ya. Jadi kalau muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dan ini diketahui dari aplikasinya. Ketika berbicara tentang amalan-amalan, akan kita lihat. Ketika bicara tentang istilah, nanti akan ada amalan yang dihukum secara istilah oleh Imam Asy-Syafi'i sebagai amalan bid'ah yang mungkara atau mazmumah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat, kita lihat juga ketika imam atau khalifah Ar-Rasyid Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu ketika menyebut ni'matil bid'atu hadhihi, ketika mengumpulkan orang salat tarawih, lalu dia katakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bukan hadzi bid'atun hasanah, kan? Sebagian mengatakan hadzi bid'atun hasanah, bukan, bahasanya ni'matil bid'atu hadhihi, sebaik-baik bid'ah adalah ini. Nah, apakah ini menurut istilah atau menurut bahasa? Kita lihat aja yang dilakukannya adalah sesuatu yang bid'ah atau sunnah. Sunnah berarti maksud beliau adalah makna bahasa dan seterusnya. Jadi kembali ke masalah tadi, Pak, ya. Jadi ada qada, kadang-kadang dimaksudnya adalah al-ada. Jelas? Makanya kata, fa'amaraha an taqdiya ma yaqdil hajju. Maka Nabi menyuruh Aisyah mengqada'a. Kan itu bahasanya. Tapi kalau dimaknakan nanti dengan istilah fikih, mengqada'a berarti nanti setelah haji baru dilaksanakan. Itu gitu ya. Padahal bukan itu yang dimaksudkan Nabi di sini, yaitu melaksanakan ma yaqdil hajju, apapun yang dilaksanakan secara tunai oleh jemaah haji. Berarti maknanya makna lugah atau makna istilah? Makna lugawi, makna bahasa. Ghaira an la tatufi bil bait. Dan sinilah sering terjadi pencampur adukan, baik sengaja ataupun tidak sengaja. Kadang-kadang menurut pemakaian bahasa, tapi sebagian memahaminya pemakaian istilah. Akhirnya masuklah sesuatu yang tak patut masuk ke dalam bagian dari agama. Wallahu musta'an, disitulah pentingnya ulama-ulama rabbaniyin yang kokoh, rasikhin, yang menuntut ilmu dari yang kecil beransur menjadi sampai besar. Bukan yang langsung jadi besar saja. Caplok bab ini, langsung jadi sarjana syariah. Oke, itu kita kuliah sekarang ini kan. Ambil bab ini sedikit, bab ini sedikit, bab ini sedikit. Apalagi kadang-kadang diserahkan pula pada mahasiswa pula untuk membahasnya sendiri. Awak hanya sedengar saja. Kalau sempat dibaca, baca. Kalau tidak, hanya sekedar penengah. Emang ya? Kayak gitu. Lupa bang nampak ketuk kuliah. Jadi disuruh bikin paper atau apa istilahnya? Makalah ya, makalah. Habis itu kadang sempat pula sekali hadir 3 makalah. Berarti 3 kali hadir. Tiga kali hadir genap. Sehingga dalam satu semester masuk 4 kali. 4 kali 3, 12. Itu pun suka minimalis. Ya harusnya kan maksimal 16 kan? Ini enggak. Ya, kalau sudah sampai 12 sudah boleh ujian. Sudah boleh ujian. Jadi himmah kita hari ini bukan ilmu, tapi mendapatkan kelulusan. Akhirnya lulus memang, cuman tidak ber. Itu aja bedanya. Kalau dulu mereka mungkin tidak lulus, tapi ber ilmu. Sehingga sekarang itu kita lebih membanggakan gelar daripada isi ilmu. Oh, Syekh Sipulan tidak berilmu, pasalnya hanya tukang jam. Kalau saya doktor, nah kan itu kan. Kalau saya dokter. Dulu ada pula yang bilang tuh mah, ini maafnya yang bandingkan Al-Albani daripada lebih hebat Dr. Dasman katanya daripada Al-Albani. Tapi setelah berbeda, oh Dasman enggak tahu apa-apa. Anda balik lagi. Awalnya gitu, Pak ya. Awalnya ya. Al-Albani itu siapa tukang jam? Tapi Dr. Dasman. Dari S1, S2, S3. Tapi setelah mulai berbeda dikit, oh Dr. Dasman juga enggak tahu apa-apa. Gara-gara berbeda. Tapi katanya ikhtilafu ummati rahmah. Harusnya jadi rahmah di antara kita. Antum pendapat seperti itu, saya pendapat seperti ini, akhirnya kita saling bersatu. Ternyata tidak mau rupanya. Ya. Allah musta'an. Jadi ternyata salah hadisnya itu rupanya ya. Ikhtilaf ummati bukan rahmah, niqmah, fitnah. Allah musta'an. Jadi berubah, dicabut lagi gelar tadi. Dokternya dah hilang. Dah hilang. Tidak tahu apa-apa. Buang tak? Allah musta'an. Astagfirullahaladzim. Iya. Betul itu. Abdullah bin Salam dulu ketika masuk Islam. Dia sembunyikan dari orang Yahudi. Abdullah Salam kan ayahnya pentolan Yahudi itu. Zaman Nabi. Lalu dia bilang ke Nabi SAW. Rasulullah. Al-Yahud qaumun buht. Yahudi itu orang-orang yang suka mengingkari kebenaran yang sudah jelas. Nanti tanya, jangan tunjukkan saya dulu, dia sembunyi kan di belakang. Tanya tentang saya nanti kepada mereka. Ya, ditanya oleh Nabi SAW. Datang pembesar-pembesar Yahudi Madinah waktu itu. Ma taquluna fi Abdullah bin Salam. Abdullah bin Salam. Dia dengan ayah sama namanya. Abdullah bin Salam. Dia bilang, apa katanya? Akhun Karim. Ibnu Akhin Karim. Oh itu orang yang hebat di kalangan kami. Dan ayahnya juga tokoh hebat di kalangan kami. Oh gitu ya. Terus apakah kalian tahu kekurangannya? Oh tidak ada. Dia orang hebat. Bagaimana kalau dia masuk Islam? Bagaimana kalau dia masuk? Oh tidak mungkin, tidak mungkin. Tidak mungkin masuk Islam. Ini dipanggil Abdullah. Abdullah keluar. Lalu dia bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Ah, Ibnul La'im. Sarah jadi, La'im Ibnul La'im. Tadi baru kan? Berubah langsung dari anak yang terpuji, anak orangnya, ayahnya terpuji, keturunan terpuji, tidak ada kesalahan sama sekali, sekarang jadi orang buruk, anak orang buruk. Allah Ustaz. Ya Ustaz ya. Jadi oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, betullah kata pepatah orang Arab, hubbuka li syai'i tu'mi wa tusim. Kau mencintai sesuatu membuat kamu buta dan peka. Seperti itu juga benci. Al-ainur ridha an kulli 'aibin kalilatun wa 'ainus sukhti tubdil masawiyah. Mata yang suka itu menghilangkan segala aib. Ya, nah? Tapi kalau tidak suka, tidak ada pun aib, bisa dicarikan. Bisa dicarikan. Oleh sebab itu dalam berilmu itu jangan pakai suka-suka. Jangan pakai benci-benci. Benci. Jelas ya? Kalau sudah pakai suka-suka dan benci-benci nanti tidak masuk. Tapi carilah kebenaran dengan dalilnya. Dan berikan hak orang sesuai dengan porsinya. Kalau dia alim, kita bilang alim, selesai. Cuman salah di sini. Kalau dia ahli sunnah, kita bilang ahli sunnah. Tapi kalau ahli bid'ah, kita bilang juga ahli bid'ah. Dan harus diketahui, tidak semua yang berbuat bid'ah langsung jadi ahli bid'ah, tidak. Karena bisa saja, karena kesalahan ijtihad, dianggapnya sunnah, sehingga dia laku atub, bisa saja dia laksanakan karena sebab-sebab yang kalau antum masuk ke dalamnya lebih duluan melakukan daripada dunia. Kalau antum masuk ke situ lebih duluan untuk melakukannya. Contoh, biar saya buat contoh ya. Tuan-tuan kenal dengan Yahya bin Ma'in? Tak kenal. bilang aja enggak kenal biar dia tahu gitu. Selesai jawabannya dia. Antum diam aja. Ya Ibnu Ma'in, imamnya al-jarh wa ta'dil, kalau ahli hadis bila disebut ilmul jarh wa ta'dil yang mengetahui peringkat predikat seseorang perawi, ditanyakan dia, dia imamnya sampai hari ini. Ikon ilmu ini. Sebabnya sahih misalnya kitab sahih Imam Bukhari sebagai ikonnya, jarh ta'dil dia ikonnya. Kalau untuk ilalul hadis misalnya ada Raqutni, Abu Hatim, Abu Zu'ar Razi dan seterusnya kan. Kaum muslimin muslimat, ini ahli Ibnu Ma'in. Ketika terjadi fitnah yang luar biasa, yaitu tentang masalah Al-Quran, kalamullah atau tidak, gitu ya. Maka dipaksa oleh khalifah, beberapa khalifah memaksa para ulama, bahkan ada yang sudah, ada yang dipenjara, mati penjara, seperti murid Imam Syafi'i, Al-Buwaiti. Ya, kalau ada yang menisbatkan akidah ilmu kalam kepada Syafi'i, dia keliru besar. Karena Al-Buwaiti muridnya dan yang lain-lainnya meriwayatkan daripada Imam Syafi'i tidak seperti yang dikatakan. Akhirnya ada yang seperti Yahya bin Ma'in karena terpaksa mengikrarkan itu. Kalau abang kita wakil-wakil cepat juga enggak ya? Nah, jadi bukan, dia kan melakukan ini kan? Kan itu? Nah, cuman kalau kita yang di saat itu ada, barangkali lebih duluan. Belum lagi dipaksa sudah. Dah, saya ngaku aja, ngaku aja. Jelas? Jelas? Sampai seorang sekelas Ali bin Madini, guru yang sangat disegani oleh Imam Syafi'i, Imam Al-Bukhari. Saya tidak pernah merasa kerdil di depan siapapun, kecuali di depan Ali bin Madini. Saat itu terpaksa menyerah juga. Karena teman seangkatannya sudah dibuat. Iya, tahan tuntun Anda, makanya ngaku. Jadi yang seperti ini ada nanti. Jadi sebelum antum membuat hukum tertentu harus diketahui dulu mula basat haisiat apa yang terjadi pada ulama tersebut. Makanya dalam mengaji itu tidak usah mencari menghukumi ulama ya. Cukup kita mengambil ilmu dari ulama soal bagaimana mereka kata. Seperti yang saya katakan nanti, ada sebagian, mohon maaf ya, sebagian nanti kalau untuk ketemu, mungkin beliau dalam keadaan sibuk, beliau dalam keadaan tidak happy kan, tiba-tiba antum salam sama dia, nak cium tangan pula, ditariknya kan, akhirnya nyesel antum, kenapa ketemu dia, lebih baik dengar aja baik-baik, kan? Sekarang dah tahu jadinya enggak senang, jelas ya. Jadi jangan pakai benci-benci ya, jangan pakai-pakai fitnah-fitnah ya. Belajar aja nam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmatkan. Balik ke sini. Ini gara-gara satu kata ini lama juga kita muter-muter. Jadi ada qada dengan makna ada. Baik. Allah tatufi bil bait, tetapi jangan tawaf di Baitullah sampai kamu suci. Kata Imam Syafi'i. Kenapa saya ulang kembali ini? Karena ada kaitannya dengan yang setelahnya. Fastadlalna ala anna Allah innama arada fi fardhi shalah, dengan dalil tadi kita ketahui, kita ambil dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menghendaki dengan kewajiban salat itu man idza tawadda'a waghtasala tahur, orang yang bila berwudu dan mandi suci orangnya. Berarti kalau orang tak berwudu, orang yang berwudu dan mandi tak suci, tak wajib solat. Contohnya kemarin orang yang haid, dalam ayat sebelumnya kan sebutkan. Nah, jadi tak diwajibkan dengan solat itu orang yang bila berwudu dan mandi tidak menjadi orang suci. Jelas? Berarti ada syarat lain mesti suci. Kemudian dia bersuci. Hatta yathurna. Fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Jelas ya? Ini sudah kemarin dah. Fa ammal haidu fala tathur bi wahidin minhuma. Adapun orang yang haid, tentu maknanya perempuan ya, perempuan yang haid tidak suci dengan salah satunya. Tidak suci dengan salah satunya. Dengan berwuduk dan mandi, suci dia. Rahaid? Ya tidak. Atau terputus darah haidnya, tapi dia tidak mandi, tidak bersuci? Tidak juga. Berarti harus dua-duanya. Selesai masa haidnya, kemudian mandi dan berwudu. Baru boleh, baru wajib salat. Kalau salat juga? Maksiat. Maksiat baginya. Makanya wala tuktabu salatuhu bil ma'siyah. Baik. Wa kana al haidu syai'an khuliqa fiha. Haid ini sesuatu yang diciptakan pada diri perempuan, bukan dia sendiri yang melakukannya. Oh enggak, saya nak haid tanggal sekian, nah, direncanakan, enggak ada. Ya kan? Kadang-kadang, mohon maaf, ini cerita agak sedikit apa ya, agak vulgar sedikit, 18 tahun ke atas. Nah, orang menikah, boleh bang, beralih. Enggak tahu beralih mana. Ya menikah. Nah, dah lama nampak ada lupa. Orang menikah, resepsi, pesta gitu. Jadi pas pesta datang bulannya, gimana kira-kira? Sedih ya Pak. Subhanallah, padahal sudah dikomunikasikan sebelumnya. Misalnya, bisa saja misalnya tanggal biasanya tanggal 15 kan, jadi nikahnya tanggal 7 kan, ada sepekan kan, lumayan kan. Ini enggak, datang lebih awal dari biasanya. Ini tanda bahwa tidak bisa direncanakan oleh kita. Makanya banyak ulama menulis tentang ahkamul mutahayyira fil haid. Hukum-hukum yang mengherankan wanita-wanita yang bingung karena haidnya. Ada yang terputus-putus dan sebagainya. Akhirnya ulama pun bingung kata buatnya. Iya. Dan rata-rata kan ulamanya kan laki-laki kan. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala menyebutkan, kata beliau, ta'allamtu babal haidi 8 sinin. Saya belajar bab haid ini 8 tahun. Hatta faqihtuhu. Sampai paham. Awal satu kama kalah dan langsung jadi ulama haid. Kita. Nah, itu masalahnya. Jadi belakang itu 8 tahun saya belajar bab ini. Baru paham. Berarti saya enggak, jangan ditanya bab ini. Ya. Kau muslimin dan muslimat. Ya. Memang bab ini lahir lagi masalah. Ini lahir lagi masalahnya. Punya pun bukunya. Ya seperti Ahkamul Mutahayyira fil Haid Imam An-Nawawi. Dan ada dari Al-Andalusi juga. Jadi diterapkan di lapangan. Dicari kan dalam kitab. Tidak jumpa. Ternyata perlu ditambahkan lagi kitab nampaknya. Begitulah kaum muslimin dan muslimat. Jadi direncanakan tanggal sekian misalnya, ternyata pas waktu apanya terpaksa bisik istri, bang. Allah musta'an. Akhirnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah musta'an. Kaum muslimin wa muslimat rahimakumullah wa rahimakum. Fazala anha fardhu sholati ayyam haidiha. Afwan. Lam tajtalifhu ala nafsiha fatakunu 'asiyah. Wanita ini bukan dia sendiri yang mengundang haid itu, sehingga dianggap maksiat. Tidak. Tidak dianggap maksiat. Beda nanti kalau orang yang datang setelahnya, orang yang mabuk. Mabuk. Kalau dia mabuk, tidak boleh sholat kan? Hatta. Ta'lamu ma taqulun. Sampai kalian paham apa yang kalian ucapkan. Berarti sampai siuman. Nah, orang haid, tawajib qada. Orang yang mabuk, wajib. Kenapa? Bukan, dia sendiri yang mabuk. Iya kan, Allah tidak Allah kata tanggal sekian yang umur sekian mabuk tanggal sekian, ada nggak? Nggak ada. Gitu? Kalau orang mabuk kan dia sendiri yang buat, dia sendiri yang buat. Maka di, nah yang kedua mabuk itu tidak lama, kan tidak lama berapa? Berapa lama? Ada teman di pondok dulu mabuk gitu, sampai sekarang jadi kalau bertemu saling mengingatkan terus, kamu mabuk dulu di sawah gitu. Allah musta'an. Ya sebagian kawan-kawan kan ada yang nakal-nakal dikit dari kampung. Ya baru-baru masuk kadang masih terbawa ke pondok itu kan. Pas malam-malam minumnya kamput. Jadi kawan-kawan yang nakal dimandikan, dia yang lumpur dia. Asyik dia mandi lumpur. Allah musta'an. Jadi lam tajtalif wa lam nafsiha. Dia tidak melakukan untuk dirinya sendiri, bukan dia yang mengundang haid itu, bukan dia yang membuat sebab-sebabnya. Kita paling bahkan pandainya hanya kita pandai hanya menahan kan. Sekarang ada obat penahan, gitu ya. Obat penahan. Tapi untuk pengatur kan tidak ada sekarang tuh. Belum ya, anak. Saya ingin tanggal sekian aja dokter, tidak bisa. Tapi di penahan ada. Makanya menahan itu disyaratkan. Banyak bertanya, boleh tidak saya pergi haji pakai obat pengundur haid, penahan haid. Sama juga yang mengatakan sakti-sakti itu pandainya menahan hujan. Kan nurun hujan tidak pandai dia kan? Kan hanya menahan. Paham tuh? Iya. Kan bikin tidak basah kena hujan kan, tapi jangan nengok, micip merem dulu. Kalau ilmu pakai merem-merem pasti tidak bagus hasilnya. Jadi ilmu tak ada yang pakai merem. Merem kalau pakai merem-merem tuh tidak hasil, pasti hasilnya tidak bagus. Jelas. Nah, jadi jangan manak-manak melakang enggak, jangan apa, jangan buka mata. Tiba-tiba tidak basah. Iya, gimana lagi? Kalau betul-betul tuh suruh kita nonton kan, nah, lihat gimana. Dia nampak. Itu pun belum percaya juga kita. Sebab kata Imam Syafi'i rahimahullah, walaupun saya lihat dia terbang di udara, jalan di atas air, saya tidak yakin dia wali. Sampai saya lihat bagaimana dia menyikapi sunnah Nabi SAW. Jelas. Karena tukang sihir lebih hebat dari itu. Jangan-jangan juga. Orang bukan orang berilmu, tapi orang belemu. Tahu belemu tidak? Bisa dititiskan Pak Datuk nanti belemu, dia cucunya bisa belemu. Kalau karamah tidak bisa diwariskan ya. Kalau kiai Datuk tidak otomatis jadi Gus cucunya. Paham? Tidak paham Pak. Baik. Fazala anha fardus salat. Karena bukan dia yang melakukan, maka kewajiban salat hilang darinya. Ayyama haidha, hari-hari haidnya. Falam yakun 'alaiha qada, tidak wajib dia mengqada. Ini qada mana istilah? Qada mana istilah? Yaitu melaksanakan setelah hilang atau habis waktunya atau di luar waktunya. Falam yakun 'alaiha qada'un ma tarakat minha, salat yang dia tinggalkan fil waqtil ladzi yazulu 'anha fihi fardhuha, pada waktu itu hilang kewajiban itu daripadanya. Ini sampai sini jelas ya? Alhamdulillah. Wa qulna fil mughma alaihi. Berkata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, kita katakan pula seperti itu pada orang yang pingsan. Orang pingsan, ada yang sengaja pingsan? Enggak kan? Nah, kalau pingsan karena mabuk tuh sengaja tuh, atau karena ngelem? Paham Bapak ngelem? Paham? Masya Allah. Saya tidak paham tuh Pak. Nah, ya orang yang misalnya sengaja tuh lain ini. Wa qulna fil mughma alaihi, orang yang pingsan. Wal maghlubi ala aqlihi bil arid min amrillah. Atau orang yang hilang akalnya karena sebab yang datang dari Allah. Bukan diambil penokok, ambil palu ditokok kepala, bukan. Tapi sebab yang datang dari Allah SWT. Misalnya berjalan, tiba-tiba jatuh ranting, dahan ya. Masa ranting mesti bikin pingsan ya. Atau pas ngejar durian, jatuh kan. Jatuh pula yang lain, pas kepala yang kena. Itu bukan dia ya kan? Kan tidak sengaja jolok durian, intinya gini-gini, tidak ada. Pasti jatuh yang bukan dia yang menyebabkan hilang akarnya. Kadang ada yang hilang koma kadang kan, atau hilang sebagainya. Allazi la jinayata lahu fihi. Tidak ada sebab yang dia lakukan jinayah, bukan dia yang melakukannya. Qiyasan alal ha'il. Dikiaskan kepada orang haid. Inna salata anhu marfu'ah. Orang seperti ini, kewajiban salat diangkat darinya. Li'annahu la ya'qiluha. Karena dia tidak berakal waktu itu. Nah, dia bisa tidak paham. Salat pun dia tidak paham salat. madama fil halil lati la yaqilu fiha, selama dia dalam keadaan tidak berakal itu. Selama dalam keadaan tidak berakal itu. Tentu saja dalam masalah ini, orang yang pingsannya sebentar, lalu waktu sholat habis, misalnya apakah dia qada atau tidak, sebagian mengatakan tetap di qada. Tetap di qada. Tapi sepertinya Imam Syafi'i di sini yang dikiaskan haid. Ke orang haid. Karena sebab bukan dia sendiri yang melakukannya. Maka tidak di qada. Wa kana amman fi ahli al-ilmi أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة. Maka sudah umum di kalangan ahlul ilmi, di kalangan ulama, أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر الحائض بقضاء الصلاة. Artinya sudah merupakan sudah umum di kalangan ulama, ijma di kalangan ulama, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintahkan wanita haid setelah selesai haidnya mengqadha salatnya. Wa amman annaha umirat biqadha'is shaum. Dan ijma pula di kalangan ulama bahwasanya wanita haid diperintahkan mengqadha puasa. Ya, wallahu alam, tidak ada atau tidak kita ketahui khilaf dalam masalah ini. Yani ijma' mereka mengatakan wanita haid tidak wajib mengqadha salatnya karena sebab Allah yang mengangkatnya. Baik, dan ijma' pula puasa diqadha. Kenapa? Nanti dia jelaskan. Fa farraqna bainal fardaini. Oleh karena itu kita bedakan antara dua kewajiban ini. Istidlalan bima wasaftu min naqlil ilmi wa ijma'ihim. Dengan mengambil dalil apa yang aku sebutkan, yaitu yang dinukil oleh para ulama dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya kan, kan diriwayatkan tadi oleh gurunya Imam Malik, dari Abdurrahman ibn Qasim bin Muhammad, dari Qasim bin Muhammad, dari Aisyah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan itu. Wa ijma'im, dan ijma' mereka. Jadi ijma' juga dalil syar'i. Masuk pada martabat ketiga, Al-Quran, hadis, ijma', qiyas. Padahal lebih tua qiyas daripada ijma', tapi lebih kuat ijma' daripada qiyas. Kenapa saya katakan lebih tua? Ada yang tahu? Mana yang lebih tua, qiyas atau ijma'? Kenapa? Hah? Qiyas sudah dipraktikkan di zaman Nabi. Sedangkan ijma' enggak ada di zaman Nabi. Jadi ijma' di zaman Nabi belum jadi dalil. Jelas? Jelas? Ya, sebab ijma' di zaman Nabi belum jadi dalil. Karena mereka merujuk ke Nabi SAW. Ijma' itu baru di mu'tabar, baru ada setelah Nabi wafat. Sedangkan qiyas sudah ada di zaman Nabi SAW dengan petunjuk Al-Quranul Karim. Yang tentunya Al-Quranul Karim. Dan Nabi sering juga melakukan hal yang demikian. Misalnya, Nabi menganalogikan ketika seseorang dikatakan Nabi SAW, وَفِي بُطْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةً. Seseorang berhubungan suami istri itu sedekah. Lalu mereka istishkal. Ini apa, kan seseorang melepaskan syahwatnya kok dapat pahala Rasulullah. Lalu Nabi kiaskan, andainya dia letakkan pada yang haram, berdosa apa tidak? Berdosa katanya. Ah, kalau gitu, kalau dia letakkan pada yang halal, berpahala. Makanya banyak pahalanya tuh, Pak. Jelas? Ya kan Nabi bilang, menikah itu setengah agama. Setengah banyak tuh, Pak. Sepertiga aja banyak. Apalagi setengah. Falyattaqillah fin nisbil baqi. Tinggal bertakwa pada setengah yang lain. Nah, oleh sebab itu menikah itu sangat sangat besar pahalanya. Ya, Pak? Maka jangan ragu menikah. Pakai lagi. Jangan pakai lagi loh, Pak, ya. Jangan ragu menikah. Nah, gitu aja, Pak. Tak pakai lagi. Baik. Soalnya kalau pakai lagi, Pak, ada masalah. Baik. Nah, jelas, Pak, ya? Jadi, qiyas lebih tua. Tapi ijma' lebih kuat. Jelas? Nah, alhamdulillah. Karena qiyas kan ijtihad. Ijtihad. Kalau ijma' ini semua ijtihad bersatu. Makanya ini qiyasnya kadang-kadang ke sini, qiyasnya ke sini. Ada yang qiyas yang betul, ada yang qiyas yang salah. Makanya di sini juga kita harus paham bahwa tidak bisa ada jaminan bahwa satu mazhab itu seluruhnya benar. Maka oleh situ kita paham pula tidak ada kewajiban untuk tetap di satu mazhab. Tidak ada. Itu hanya ijtihad juga. Berarti ijtihad yang keliru. Kecuali ada jaminan bahwa seluruh yang ada dalam mazhab ini betul. Kalau ada yang klaim seperti itu, berarti sudah keliru. Sudah keliru. Ya. Jelas ya? Atau mau diperpanjang masalah ini? Tidak usah ya, tidak usah. Jadi oleh sebab itu, kasihan nanti orang-orang yang sebelum berdiri mazhab ini. Mereka dipanggil hari kiamat. Ini mazhab Syafi'i, ini mazhab Maliki, ini mazhab Hambali. Tiba-tiba dia sendiri tidak ada mazhabnya. Nah, gimana itu? Hah? Ada nanti dibangun ke di atas mazhab nanti loh? Ada? Tidak ya kan? Ikut Nabi atau tidak? Ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dengan demikian diketahuilah batilnya pendapat yang mengatakan wajib mengikuti mazhab tertentu. Dan buktinya siapapun yang mengatakan itu tak sanggup untuk istiqamah dalam satu mazhab. Tak bisa. Pasti keluar nanti. Nah, terus kantung keluar ke orang lain tak boleh keluar. Oleh itu kaum muslimin diketahuilah tidak sahnya pendapat seperti ini. Jelas? Jadi harus dibedakan antara boleh bermazhab dengan wajib ikut satu mazhab. Nah, undak nanti kalau tidak diwajibkan satu mazhab, antum pindah-pindah nanti cari yang ringan. Itu bukan kita. Mungkin antum yang seperti itu. Ya? Karena harus dipagar bukan milih-milih itu karena yang ringan. Sebab man tatabba'a rukhasal ulama tazandaq. Ya. Siapa yang, kata Sulaiman At-Taimi, seorang ulama di zaman tabi'in, siapa yang mencari-cari keringanan setiap mazhab, di ujung-ujungnya jadi orang zindiq. Itu orang zindiq. Ya, padanannya munafik lah. Dia ngakunya Masya Allah hebat berretorika dalam Islam, tapi melaksanakan Islam paling berat. Merasa paling hebat, tapi melaksanakan syariat Islam paling berat. Yang wajib diusahakan sunat, yang haram diusahakan makruh. Sehingga yang dilarang lebih dikerjakan, yang disuruh semangat meninggalkan. Ya kan bahaya yang seperti ini. Bahaya seperti ini. Walaupun kita katakan, sama dengan apa yang antum katakan, orang yang meninggalkan sunat kita tidak ingkari. Tapi kita berikan peringatan. Ya, dan ini manhajnya para ulama. Manhajnya Nabi SAW. Kan dia suruh ketika Abdullah bin Umar misalnya, orangnya bagus, kata Nabi SAW, ni'mal fatah Umar. Abdullah bin Umar, laula yaqumul lail. Ya, sebaik-baik pemuda itu adalah Abdullah bin Umar. Andainya dia salat malam. Salat malam sunat atau wajib? Hah? Sunat ya? Serius? Sunat. Tapi Nabi menganjurkannya. Ya, sehingga dengan demikian Nabi alaihissalam, apa nak kata Umar, setelah mendengar itu tak pernah aku tinggalkan lagi. Ya Pak, kalau nah, itu masalahnya kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Ketika Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu mendapat wasiat dari Nabi, ausani khalili Rasulullah sebithalas, yaitu apa namanya? Salat sebelum tidur, witir sebelum tidur, terus dua rakaat duha, terus puasa Ramadan. Enggak, puasa sunat 3 hari dalam sebulan. Nah, itu basah 3 kali dalam sebulan. Wallahu a'lam, sebagian mengatakan ayyamul bidh, sebagian tidak, asal puasa di 1 hari, 3 kali dalam sebulan. Kenapa? Karena al-hasanatu bi asyri amthaliha, 1 kebaikan itu dilipat gandakan jadi 10. Jadi puasa sehari ibarat puasa 10 hari, sebulan 30 hari. Begitu sayang Nabi kita sosok. Ketika dilihatnya sahabatnya, ada yang isban, kan makruh kan itu kan? Kan enggak haram menurut abang, kan enggak haram kan? Isbal kan enggak haram menurut abang? Haram, oke lah, berbeda pendapat kita rupanya ya. Okay. Kalau sombong haram, kalau tidak sombong makruh, ha, itu gitu ya. Tapi Nabi SAW, sepanjang yang kita ketahui, tak pernah mendiamkan sahabat yang melakukan yang makruh itu. Jelas, Pak? Masih bertahan di wajib nampaknya lah. Wajib lah, tidak apa-apa. Nah. Okay. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Nabi tak pernah mendiamkan bila dilihatnya sahabat yang yang isbal. Sekalipun abang katakan tidak haram. Saya katakan tidak haram. Berarti, boleh enggak kita mengingatkan orang yang bermudah-mudahan dengan yang makruh? Boleh apa enggak? Boleh diingatkan? Alhamdulillah. Boleh enggak kita mengingatkan orang yang meringan-ringankan yang sunat? Boleh kan? Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi, para sahabat dan para tabi'in dan ulama-ulama yang mengikuti sunnah seperti itu. Maka Sufyan Ats-Tsauri ketika melihat semangat para penuntut ilmu untuk duduk di majelis ilmu di sab pertama, sehingga sering meninggalkan salat sunat. Nanti besok tuan-tuan kalau pergi umrah nanti, coba duduk salat dekat kursi-kursi yang ada syekh ngajar di situ. Akan antum lihat nanti para penuntut ilmu itu berkejaran ke situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maghrib ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak di antara mereka karena ingin duduk di sab pertama ini, maksudnya di depan syekh, karena kan tidak di sab pertama kursinya kan. Walaupun mereka salat di depan, nanti mereka berlarian ke situ. Zikir sambil berkejaran. Karena ingin di depan. Akhirnya mereka lupa atau meninggalkan salat sunat. Melihat itu Imam Sufyan Ats-Tsauri, masih ingat Sufyan Ats-Tsauri? Masih, alhamdulillah. Imam Sufyan Ats-Tsauri wafat 161 Hijriah, dia katakan, "Ya ayyuhas syabab, sallu, wahai anak-anak muda, salatlah kalian, fa illam tusallu al-an famata?" Kalau kalian tidak salat sekarang kapan? Jadi maksud Imam Sufyan sekarang salat wajib atau salat sunat? Salat sunat, karena tidak mungkin menuntut ilmu tidak salat waktu itu. Jadi antum harus pahami, jangan bayangkan mahasiswa waktu itu seperti mahasiswa hari ini. Kalau mahasiswa hari ini, masya Allah ada qomat masih main bola ya. Jadi jangan bayangkan seperti itu. Jadi sehingga lahir nanti bahwa ulama sekelas Syafi'i tidak ahli akidah, karena dia tidak nulis kutus akidah. Antum bilang nanti Abu Bakar tidak ahli akidah, karena tidak nulis kitab akidah. Oh, enggak, belum. Tapi akidah waktu itu belum sistematis. Antum bahaya. Nanti katakan Nabi tidak sistematis menjelaskan akidah. Jelas, tak? Jelas. Nah. Tapi belum memakai cara metodologi kita hari ini. Itu betul lah. Metode ilmu kalam. Ya betul, enggak ada di zaman itu memang. Enggak ada di zaman itu. Kalau itu betul itu. Tapi kalau antum bilang tidak sistematis, mereka tidak ahli, antum membayangkan kita hari ini kalau sudah masuk jurusan seni budaya, nanti tidak ada tahu akidah sama sekali. Iya betul itu. Kadang yang masuk jurusan fikih pun kadang-kadang tidak belum pelajari akidah. Betul itu. Tapi kalau di zaman itu penuntut ilmu, akidah dulu yang pertama mereka pelajari. Cuman kenapa tidak banyak tulisannya tentang itu? Karena tidak perlu mereka menulis. Al-Quran dan Sunnah jelas. Bagi mereka Al-Quran Sunnah itu sistematis. Buktinya mereka ketika menulis kitab nanti pasti dimulai dengan Kitabul Iman. Berarti inilah harus diikuti. Tidak payah-payah. Ya, Imam sekeras Al-Fakhrul Razi. Kenal Imam Al-Razi? Al-Fakhrul Razi, sahibul Kasyab. Fakhruddin Al-Razi. Oh, tidak kenal ya? Ya. Hah? apa? Enggak, jauh dia di belakang. Tapi Imam Mazhab Syafi'i betul. Ya. Beliau, pemikiran-pemikiran yang banyak dianut oleh ahli kalam sekarang, pemikiran beliau. Pemikiran beliau. Ya, bukan aslinya Abul Hasan Al-Ash'ari. Tapi ala kulli hal, nanti kita bicara pula tentang rumah orang, enggak laku sekarang. Rumah saya sebelumnya di situ. Belum tentu tahu. Saya dulu di rumah itu. Mau tahu, iyalah. Kau muslimin. Ya, saya tahu isinya. Walaupun tidak saya hafal abang lah. Enggak. Nah, ya, tidak saya hafal abang mungkin ya. Tapi kalau tahu, tahu saya. Alhamdulillah. Jadi kau muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Dia dengan sebatan seperti itu, ujung-ujungnya dia bertobat dari ilmu itu. Diriwayatkan, seperti disebut oleh Az-Zahabi, di akhir-akhir hidupnya beliau bertobat dari ilmu itu. Jadi niatul ilmil kalam itu adalah apa namanya, kebuntuan. Awalnya ragu, ujungnya bimbang. Akhirnya beliau mengatakan, bacalah Al-Quran dan Hadis, dan di dalamnya sangat jelas dan sistematis. Ya bang, masih ingat kisah Ar-Razi dulu? Hah? Ketika beliau datang, dan riwayat dikatakan ke Baghdad, yang saya hafal ke Baghdad, tapi sebagian menyebut Nisabur, beliau diiringi oleh 300 muridnya. Apa ada 300 ini? Kalau sempat saya berjalan sekarang ini menuju Pekanbaru, tuan-tuan iringi, sebanyak ini jadilah. Kira-kira apa tahu orang nanti? Bertanya orang siapa itu? Iya kan? Iya enggak? Ini 300 yang iringinya, belum lagi yang menyambut. Belum lagi yang menyambut. Lalu ada nenek-nenek. Nah, nenek-nenek Baghdad atau nenek Nisabur nih. Nah, dia bilang, siapa itu? Ini Syekh Besar. Ini sebelum beliau, di saat jaya-jayanya ini. Syekh Besar, yustati usbita wujud Allah bi alfi dalil. Yang bisa menetapkan wujud Allah dengan 1000 dalil. Nenek bilang, senyum simpul neneknya. Laula anna fi qalbi alfa syakkin lama mahtaja ila alfi dalil. Andainya kalau bukan di hatinya ada 1000 keraguan, tak perlu 1000 dalil. Ini nenek brilian ini. Nenek brilian. Apa gunanya antum sibuk mengatakan wujud Allah. Sekarang syariatnya tidak antum jalankan. Iya kan? Mengimani firmannya luar biasa sulitnya. Peliknya. Berbelit-belit. Berbelit-belit. Mengatakan Al-Quran kalamullah. Berbelit-belit. Lalu antum katakan kalamun nafsi. Lalu kita tanya, kalamun nafsi itu apa? Kalam dalam dirinya. Tahib. Tapi antum bilang juga, Allah tak boleh disebut nafs. Allah tak boleh disebut nafsun. Karena nafsun itu benda. Makhluk. Tapi kok bisa ada kalam nafsi? Paham tu? Dia bilang, Allah tak disebut, tak boleh disebut dengan diri, nafs, jiwa. Karena Allah tak berjiwa. Jelas? Tapi ketika menafikan perkataan Allah sebagai Al-Quran sebagai perkataan Allah, untuk katakan Al-Quran itu kalamun nafsi, kalam yang ada dalam jiwa Allah. Tapi Allah tidak berjiwa tadi. Bingung jadinya kan? Ribet itu. Ketika antum mengatakan Allah tidak berarah, tapi di akhirat kita dilihat, antum nengok ke mana? Ke mana-mana? Iya. Walaupun kita setuju mengatakan itu. Jadi makanya tidak segala yang dilihat mesti berarah. Allah Maha Kuasa untuk itu. Kalau tidak percaya, lihat saja nanti. Ya, lihat saja nanti. Wujuhun yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Hari itu wajah berseri-seri karena melihat wajah Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ini bukan yang ribet-ribet itu. Makanya baca, kata beliau, fil isbat. Nah, baca dalam mengisbatkan sifat Allah, ini Al-Quran. Kalau dalam menafikan, ini Al-Quran dan Sunnah. Selesai masalah. Maka antum perlu ya kaedah-kaedah yang tak ada di zaman Nabi, antum buat sendiri, akhirnya bukan untuk mengikuti, tapi untuk menolak. Kalau menolak itu tidak ilmu. Yang ilmu itu mana? Menerima. Ya bang ya? Kalau ditolak, ada guna? Ditolak ada guna? Enggak ada. Oh enggak, bukan kami tolak, tapi karantina sama. Oh, karantina kan enggak berjalan, ya? Antum ketika diisolasi, berjalan? Ketika isolasi produktif, Tidak pernah diisolasi. Abang diisolasi kemarin, Bang, mandiri. Akhirnya terpaksa WFH kan, work from home atau house ya. Jadi terpaksa tidak bisa produktif. Demikian juga ayat-ayat, kalau antum banyak yang karantina, banyak yang diisolasi, akhirnya produktif dia. Tidak. Makanya yang hebat itu mengiyakan, bukan menidakkan. Kalau menidakkan itu paling mudah, tidak ada konsekuensinya. Yang payah itu mengiyakan. Ah, mau Pak nikah, Pak? Tidaknya. Selesai masalah. Tidak ada risau lagi. Tapi kalau iya katanya, itu mulai tanya-tanya, apa yang akan dipakai ini? Belum lagi menghadapi ibu nanti kan? Iya, berat kan? Jadi orang yang sanggup mengiyakan lebih hebat dari orang yang sanggup menidakkan. Tanya sama anak bujang kita, kamu kuliah apa enggak? Enggak, iya katanya. Alhamdulillah selesai masalah. Iya kan? Coba kalau dia iyakan. Banyak lagi yang harus disiapkan. Siapkan uang masuknya, nanti belanja bulanannya, ngantar ke tempat kuliahnya, dan seterusnya ya. Belum lagi kalau baru semester 2, nak minta nikah pula dia. Berat. Mereka mengiyakan itu lebih hebat daripada menidakkan. Kalau orang lebih banyak tidaknya, daripada menggeleng lebih banyak, ya, mau kerjanya? Tidak. Mau bekerja? Tidak. Makan? Mau. Jadi kalau kaum muslimin muslimat dalam hati Allah. Kenapa sampai situ, Bang? Naam. Astagfirullahalazim. Kita bedakan antara hukum puasa dengan hukum salat, karena tadi dinukil dari ulama dan ijma' mereka. Wa kana as-shaumu mufariqas shalah, dan puasa berbeda dengan salat. Mufariq yaitu berpisah dengan atau berpisah dengan salat. Artinya berbeda. Fi anna al-musafira fi awfan fi anna lil musafiri ta'khirahu an syahri ramadhan, bahwa kalau puasa orang musafir boleh melambatkannya dari bulan ramadhan. Wa laysa lahu tarku yawmin la yusalli fi salat as-safar, sebaliknya dia tak boleh satu hari pun luput atau meninggalkan satu hari pun tanpa salat sekalipun musafir, karena ada salat musafir. Beda tak? Beda. Antum puasa di bulan Ramadan, pergi musafir umrah. Musafir kan? Boleh enggak tinggalkan puasa? Boleh. Boleh mana? Ya. Ada seorang bertanya, orang dari Mesir. Ya, sesak nafas. Dia bertanya ke Syekh Muslimin kan. Syekh, halak tu saya buat apa? Binasa saya. Kenapa? Di bulan puasa nih. Syekh Utsaimin kan kalau bulan puasa selalu kajiannya di Masjidil Haram. Dia tanya, Syekh, wallahi Syekh, halak tu, saya rusak katanya. Seperti ada badui itu datang ke Nabi gitu kan, halak tu ya Rasulullah, saya binasa. Kenapa? Ya Syekh, saya umrah, selesai tawaf, selesai tahallul, tadi masih puasa kan, tiba-tiba tak tahan lagi, titik-titik. Pak Edi paham kan? Alhamdulillah. Waqatu ala mra'ati. Iya. Tidak tahan lagi. Akhirnya saya lakukan ini. Maksudnya setelah mandi tadi, Pak, ya. Nah, kata Syekh, kamu orang mana? Ditanya oleh Syekh, kamu orang mana? Dia bilang, saya dari Mesir. Kalau di Mekah kan lain hukumnya kan? Saya Mesir. Musafir? Iya, musafir. Nah, kalau itulah alaik. Kalau itu tidak ada masalah. Sah. Karena orang musafir boleh berbuka. Kan boleh berbuka apapun perbukaannya. Ya. Tinggi kan dia. Ini level khawas nih. Naam. Ini levelnya khawas nih. Naam. Jadi boleh. Jadi kan gini kan, jadi beda hukumnya antara orang yang orang Mekah dengan orang yang datang dari luar, yang musafir. Jadi kalau itu antum memang asalnya boleh berbuka. Soalnya perbukaan itu pilihan sendiri, masing-masing punya selera. Iya kan? Masing-masing punya selera tersendiri. Bukanya orang. Tentu kalau tahu sejarah puasa nanti lebih lagi. Dulu, nah ini dulu mau dengar cerita. Di awal-awal puasa dulu, seseorang kalau sudah sempat tertidur sebelum Isya, itu tak boleh lagi makan, tak boleh lagi tidur sama istri. Nah, subhanallah, gimana? Nah, jadi mereka memanfaatkan itu kadang pas berbuka, kan? Paham? Alhamdulillah. Nah, ada yang memang berbukanya dengan menu khusus. Karena takut nanti tertidur. Nah, kalau tertidur tak boleh lagi. Tapi akhirnya terjadilah apa yang terjadi berkat apa namanya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dia melakukan di malam hari ngadu ke Nabi alaihi salatu wassalam. Akhirnya datang barakah dari langit. Uhillalakum lailatas siyamir rafathu ila nisaikum. Untung Umar buat. Untung Umar buat. Alhamdulillah Allah Maha tahu. Akhirnya kenapa ada sebab ini? Supaya kita lebih paham. Lebih paham. Karena salah satu cara memahami hadis adalah melihat sebab wurudnya. Atau memahami ayat sebab nuzulnya. Beda ya, kalau ayat nuzul turun. Kalau hadis wurud datang. Kok dibedakan? Paham apa? Ya, berarti kalau nuzul dari atas ya, dari atas. Kalau dari yang nuzul yang wurud dari Nabi, karena datangnya sama-sama di permukaan bumi. Jelas? Jelas? Alhamdulillah. Jadi bagaimana yang menurunkan? Ya kalau turun berarti yang di atas. Gitu aja kok repot, Pak. Nah. Wa laisa tarku yawmin la yusalli fihi salata safar. Wa kana as-shaumu syahran. Jadi tadi tidak boleh dia lewatkan hari tanpa sholat. Tapi boleh tidak puasa. Makanya berbeda. Tapi kalau sempat pertanyaannya tadi, ya Syekh, saya tadi tahan lagi tapi akhirnya meninggalkan sholat. Kata Nabi, sholat sekarang. Sholat saya sekarang. Itu. Kalau puasa, tidak. Aman. Tapi kalau puasa apa? Sholat? Tidak. Harus dilaksanakan. Wa kana shaumu syahran min 12 syahran. Karena puasa itu satu bulan dari 12 bulan. Wa kana fi 11 syahran khaliyan min fardhi shaum. Karena 11 bulan itu kan tidak ada kewajiban puasa dalamnya. Ya, tidak ada puasa tunai di dalamnya. Kecuali puasa-puasa yang kita qadha atau puasa yang sifatnya kafarah, tebusan, baik tebusan sumpah atau zihar dan lain-lainnya. Walam yakun ahad min ar-rijal mutiqan bil fi'li lis-salati khaliyan min as-salah. Dan tidak satu orang pun laki-laki yang sanggup untuk salat melaksanakannya khaliyan min as-salah. Ada masa tidak salatnya. Berarti laki-laki dan perempuan berbeda. Ya kalau ada yang nak menyamakan, suruh juga laki-laki ha. Iya kan sekarang ada. Laki-laki punya hak menjatuhkan talak. Perempuan tak boleh. Dah, sekarang itu masa dulu. Sekarang masa berubah. Ayo rubah semuanya kalau mau berubah masanya. Dulu laki-laki tak haid sekarang. Iya. Soalnya nanti kalau sempat istri kita menjatuhkan talak ke kita, idahnya gimana? 3 kali suci ya? Hah? 3 kali mandi. 3 kali suci. Akhirnya timbul takwil-takwil sesat lainnya nanti lagi. Takwil-takwil sesat lagi. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, Allah sudah katakan walaisa dzakaru kal unta. Laki-laki tidak sama dengan perempuan, maka hukumnya beza, enggak sama. Dan itu nak nyamakan, samakan semuanya itu. Samakan saja semuanya. Nanti sampai ke olahraga pun nanti sama. Tinju, laki-laki lawan perempuan. Aduh ya. Laki-laki lawan perempuan. Allah musta'an. Boleh tinju, Pak? Boleh. Tinju muka dilarang enggak? Kalau tinju yang paling tinggi nilainya? Apalagi kalau sempat pecah hidungnya, tinggi nilai itu. Allah musta'an. Padahal Nabi SAW, idza dara'aba ahadukum falyajtani bil wajh. Bila seseorang memukul, jauhi mukanya. Tidak boleh. Kalau saya sambung nanti, ada lagi masalah akidah nanti. Lama, Pak. Kalau masalah akidah, lama nanti. Berdebat. Allah musta'an. Padahal Nabi larang kita berdebat sesuatu yang tidak kita ketahui. Jadi tidak ada waktu tanpa salat, tapi ada waktu tanpa puasa. Oleh sebab itu, salat tidak diqadha dan puasa diqadha. Baik. Kita cukup sampai di sinilah. Nah. Sebab kalau masuk lagi. Heeh. Orang yang di sedang operasi. Mm-hmm. Orang yang operasi atau yang dioperasi? Yang dioperasi. Baik. Orang yang dioperasi, kalau memang dia masih sanggup sholat. Sanggup sholat? Sanggup dia sholat? Tidak sadar dia. Ya kalau tidak sadar kan tadi, tidak wajib dia. Dikiaskan kepada orang haid tadi. Dia tidak mengqadha. Sama dengan pingsan aja ngapa kan? Apalagi koma. Tapi kalau seandainya dia sadar, bisa sholat, kita lihat. Andainya dia sebelum dioperasi dan masuk waktu sholat, maka diminta dia sholat dengan sistem jamaah. Misalnya operasinya jam 1 siang. Kan berarti masuk waktu sudah jam 12 lewat 10, kan masuk sekarang. Silakan dia sholat jamaah takdim. Sholat zuhur, kemudian sholat asar di jamaah ke waktu zuhur. Nah, bila waktu operasinya sebelum masuk waktu sholat. Kan operasi paling lama itu berapa jam? 8 ya? Ada yang 8 jam yang saya tahu. 8 jam. Oke lah 8 jam. Dia mulai operasi jam 8 pagi. 8 tambah 8, 16. Berarti selesai jam 4. Masih ada waktu asar? Masih kan? Kalau dia siuman, jam 5 misalnya, masih bisa sholat dengan jamak takhir. Wallahu'alam. Tapi tidak siuman 3 hari, tidak wajib. Ya Pak? Atau apalagi ada yang kemarin, Masya Allah, ada di Amerika, ya, suami ibu itu koma 45 tahun. Yang nunggunya dah wafat. Anak yang waktu dia masuk koma masih bayi, sekarang sudah dewasa pula. Dah bercucu pula dia dari anak itu. Baru sadar. Masya Allah. Tapi kan jarang ini kan? Jarang ini. Dia memang tak sholat juga memang. Tak masuk dalam kasus itu. Dia memang tak sholat juga. Iya. Tak masuk dalam kajian kita. Tapi intinya kemungkinan koma lama itu kan ada. Nah, selama dia keadaan seperti itu, dan bukan dia yang melakukannya, maka tidak diqadha. Jelas? Karena dikiaskan tadi ke orang haid. Ilatnya sama. Bukan atas keinginan sendiri, tapi atas sesuatu yang Allah kehendaki. Maka sebagaimana Allah angkat kewajiban sholat dari orang haid, karena dia yang membuat wanita itu haid, maka tidak diwajibkannya mengqadha. Maka samalah dengan orang yang Allah kehendaki dia pingsan atau koma. Kan Allah yang kehendaki ini, bukan keinginan dia sendiri. Kan tidak ada kita yang mau koma, Pak ya. Mau titik aja. Nah, kalau muslim tidak kita yang mau koma, maka selama dia dalam keadaan itu, dia tidak wajib. Bila lewat waktunya, tak wajib mengqadha. Bila lewat waktunya, tak wajib mengqadha. Tapi kalau masih dalam waktu, dia laksanakan dengan sistem jama' taqdim atau jama' takhir tadi. Wallahu'alam. Ini tidak usul fikih, ini masuk fikih. Awak orang hadisnya, maknanya tanya hukum. Bang. Nah, silakan. Bang. Masalah qadha dia. Ah. Zaman mudanya tak pernah sholat. Kemudian sadar. Dan tak pernah sholat. Sudah itu dia bertanya, sholat saya yang selama ini gimana? Di qadha atau tidak? Nah, Dan dia mendapatkan jawaban di qadha. Sebenarnya dia laksanakan qadha. Sebenarnya bagaimana hukumnya? Subhanallah. Pelik juga masalahnya. Kalau sempat yang ditanya pemarah tuh, nyapa enggak salat? Kenapa kamu enggak salat? Tapi kalau sempat yang ada kepentingan dalamnya, bawa sini emas saya yang gantikan salat. Macam-macam. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Berapa banyak orang yang bertaubat di zaman Nabi alaihissalatu wassalam? Tetapi beliau tidak diriwayatkan memerintahkan untuk mengqadha salat yang telah lewat. Mengqadha salat yang telah lewat. Oleh sebab itu, diperkuat lagi, kunna nu'maru biqadha'i as-sawmi wa la nu'maru biqadha'i as-salah. Oleh sebab itu, wallahu ta'ala alam, mengqadha salat tidak disyariatkan. Sebagian mengkiaskan, andai ada orang yang berhutang, haji misalnya, ya, boleh enggak dihajikan oleh anak dan kerabatnya? Boleh. Karena Nabi katakan, wadinullahi ahakku ayyukba. Hak Allah lebih, utang kepada Allah lebih berhak, lebih patut untuk dibayar. Ya kita katakan, ini nasnya, dalilnya untuk haji, bukan untuk salat, untuk salat lain. Dan haji hanya sekali, kalau salat berkali-kali. Yang ketiga, bagaimana sistem mengqadanya nanti? Nah, ya kan ini kan dinisbatkan juga ke mazhab Imam Syafi'i rahimahullah. Tapi yang sahih dari mazhab Syafi'i tidak mewajibkan mengqada. Tidak mewajibkan mengqada. Ini Imam Syafi'i mengatakan. Nah, tidak mewajibkan mengqada salat. Oleh sebab itu, apa obatnya? Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena li'anna taubata tajubbu ma qablaha. Wa man taba min az-zambi kaman la zamba lahu. Orang yang bertaubat dari suatu dosa seperti tak berdosa sama sekali. Karena tidak ada dalil yang membolehkan untuk mengqadha ini. Wallahu taala alam. Nah, gimana? Ya kalau antum serius, jujur menyesali itu dan berazam tak kembali meninggalkan salat dan berazam untuk mendirikan salat sebaik-baiknya, bisa saja orang yang baru saja salat 2-3 kali mengalahkan salat orang yang salat 30 tahun. Ya sebab berapa banyak orang yang salat 30 tahun tidak terasa nikmat salat. Ini orang bertobat pasti akan menikmatinya. Maka perbaiki salatnya, sesuaikan dengan sunnah, jaga keikhlasannya, insyaallah Allah ganti. Allah Maha Kuasa untuk mengganti hal tersebut. Karena orang yang bertobat itu yubaddilullahu sayyi'atihim hasanat. Allah ganti keburukan-keburukan mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak orang yang baru saja bertobat lalu dipanggil Allah, tapi masya Allah masuk surga tanpa hisab. Awak dah lama solat tetap juga pakai hisab. Hebat dia daripada kita. Ya bang ya? Dia tidak perlu khawatir. Sakal taubatnya taubatan nasuha. Kemudian yang selanjutnya, nanti cara mengkodoknya gimana? Ya. Ya antum solat setelah solat asar, nanti orang nengok solat apa pula ini, gitu kan? Jadi fitnah. Antum solat di rumah, jadi fitnah juga. Apa tu setiap pulang selesai jamaah solat lagi di rumah? Kira tidak sah solat kita, kata gini. Macam-macam pertanyaan nanti. Makanya tidak ma'ruf dalam mazhab manapun, ya di imam-imam mazhab dalam mazhab manapun tidak ma'ruf masalah mengqadha salat. Hanya amalan mutaakhirin, sebagian mutaakhirin hal tersebut. Wallahu ta'ala alam. Emangnya? Ya semoga Allah jadikan kita orang-orang senantiasa mendirikan salat. Karena ini yang diandalkan oleh seseorang ketika bertemu dengan Allah Tabaraka Ta'ala. Terima kasih dan mohon maaf. Karena waktu yang batasi. Kalau dulu ilmu itu terbuka. Ya, kalau kita. Karena kita boleh nengok-nengok jam kan yang nak pergi kerja, nak ngajar, nak apa. Bahkan yang nak sarapan pun. Jadi oleh sebab itu kita fahamlah. Kita cukup sampai di sini. Wallahu ta'ala alam. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa sallam. Wa subhanakallah bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu fima bainahum illa nazalat alihimus sakinah.